jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Ternyata bukan hayal. sekali merana. Mas ganteng, nyawer iki cekel duwite kake sawerno rere.